Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih, yaitu dasar-dasar fikih syafi'iyah dari kitab Safinatun Najah dengan penjelasan dari kitab Nailul Roja karya Al-Alama As-Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Masih kemudian pembahasan tentang alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbu dan rabb maknanya adalah sang pemilik. Walahu ma'anin ghairu hada, dan rabb memiliki makna-makna yang lain selain makna sang pemilik. Al-alam, al-alamun, alam di sini dikatakan oleh penulis Nailul Roja bahasa yang disebut alam itu cuma tiga kelompok makhluk saja, yaitu manusia, jin dan malaikat. Namun wallahu ta'ala alam yang lebih tepat, bahasanya alam adalah tidak hanya terbatas pada tiga makhluk ini, namun ada alam hewan dan yang lain, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mengelompok. Manusia itu kelompok, jin itu kelompok, malaikat kelompok, hewan itu juga kelompok, dan seterusnya. Adapun makhluk yang tunggal, tidak berkelompok, maka dia makhluk namun tidak disebut alam. Maka matahari itu makhluk dan bukan alam. Rembulan itu makhluk dan bukan alam. Untuk disebut alam, dia haruslah makhluk yang bersifat grup dan kelompok. Artinya isi darinya, isinya adalah banyak. Ketika kita sebut manusia, maka di balik kata manusia ini terdapat banyak. Malaikat di balik kata ini banyak. Malaikat, jin demikian juga, hewan juga demikian. Wal makna, sehingga makna alhamdulillahi rabbil alamin adalah as-sana' bil lisan, sanjungan dengan lisan, yang ditujukan alal jamil al-ikhtiyari, satu hal yang indah, satu hal yang baik, yang itu bukan kudrati namun ikhtiyari, ala jati tabjili, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan, itu khusus untuk Allah. Dialah pemilik tiga kelompok makhluk, manusia, jin dan malaikat. Kemudian aku mencukupkan diri dengan pengertian alhamdu secara bahasa, yaitu sanjungan dengan lisan, karena inilah alat ditulibat yang dituntut, al-bidayatu bihi, untuk satu amal itu dimulai dengannya, bukan alhamdu al-urfi. Ya, di paragraf sebelumnya telah disebutkan bahasanya alhamdu al-urfi itu sama dengan syukur. Maka yang dituntut di awal tulisan, awal ceramah adalah alhamdu dalam makna bahasa, yaitu as-sana'u bil lisan, sanjungan dengan lisan, dan bukan syukur dengan maknanya secara bahasa, di mana di sana ada aktivitas lisan, aktivitas demikian juga aktivitas anggota badan. Maka yang dituntut untuk menjadi bidayah, menjadi awal, semacam awal menulis, awal berbicara dan ceramah adalah alhamdu dengan maknanya secara bahasa. Khilafan li ba'dihim, menyelisihi pendapat sebagian orang. Kemudian alhamdu itu memiliki lima rukun. Pertama hamidun, orang yang memberikan pujian, munsiul hamdi, orang yang mendatangkan pujian. Dan mahmudun, pihak yang dipuji dalam hal ini adalah al-mun'im, yang memberi nikmat. Kemudian mahmudun bihi, alat untuk memuji, lisan atau lidah misalnya. Kemudian mahmudun alaih, sebab adanya pujian. Wawa an-ni'mat, itulah nikmat. Kemudian yang kelima adalah sighah atau kata-kata redaksi memuji, semacam ucapan alhamdulillah, atau kita memuji orang dengan mengatakan zaidun karimun. Zaid itu adalah seorang yang mulia atau dermawan. Kemudian di sini disampaikan walahu aqsamun arba'atun, alhamdu itu memiliki empat macam. Disebut dengan hamdu qadimin li qadimin, pujian Allah untuk dirinya sendiri. Semacam di surat Al-Anfal ayat yang ke-40, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah memuji dirinya sendiri dengan Allah katakan bahasanya adalah Allah itu sebaik-baik penolong dan sebaik-baik yang mengurusi dan sebaik-baik penolong. Kemudian yang kedua, pujian Allah untuk makhluk. Itulah pujian Allah untuk sebagian hambanya yang berhak untuk mendapatkan pujian. Semacam Allah subhanahu wa ta'ala memuji Ayub di Al-Quran surat Sad ayat yang ke-30. Allah katakan ni'mal abad innahu awab. Ayub adalah sebaik-baik hamba, dan dia adalah seorang yang awab, seorang yang gemar untuk bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Itulah pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengatakan alhamdulillah atau kalimat atau redaksi-redaksi yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, pujian makhluk kepada sesama makhluk. Semacam kita memuji sebagian dari kita dengan kita katakan ni'mar rajul zaidun, zaid adalah sebaik-baik orang. Ya, maka Allah memuji dirinya, demikian juga Allah memuji sebagian makhluk yang berhak untuk mendapatkan pujian. Oleh karena itu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamidun. Dan hamid dalam nama Allah itu mencakup dua pengertian. Yang pertama mahmudun, dia adalah zat yang dipuji oleh makhluknya karena nikmat-nikmatnya yang demikian berlimpah dan karena sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian yang kedua, hamid bimakna hamidun, zat yang memuji makhluknya yang berhak untuk dipuji. Kemudian penulis Safinatun Najah rahimahullah ta'ala mengatakan wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini, dan kepada Allah dan hanya kepada Allah kami meminta tolong untuk terlaksananya urusan dunia dan urusan agama. Maka hak di sini pada kata-kata bihi, hak di sini kembali kepada lafzul jalalah, kepada Allah. Nasta'inu maknanya natlubul auna, memohon pertolongan. Umur maknanya adalah ahwal, keadaan. Kemudian din dalam bahasa Arab, din bisa artinya ato'atu wal ibadatu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ad-din bisa artinya al-jaza'u, balasan. Maka din dalam bahasa Arab itu bisa artinya ato'atu wal ibadah, ketaatan dan ibadah. Dan dari sini maka agama disebut din, karena tidak ada agama tanpa ketaatan. Dan hakikat orang beragama adalah taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, din dalam bahasa Arab bisa artinya balasan. Oleh karena itu ada ungkapan dalam bahasa Arab, kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau membalas, maka engkau akan mendapatkan balasan. Maka balasan yang engkau dapatkan semisal perbuatan yang engkau lakukan. Dan dari sini maka itulah makna din dalam kalimat Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah. Din di situ artinya al-jaza atau balasan. Kemudian secara syariat din adalah masa'a Allahu 'ala lisani nabiyhi min al-ahkami. Din adalah apa yang Allah syariatkan melalui lisan adalah hukum-hukum yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya. Wa yuradifuhu, dan sinonim dengan kata-kata din secara syariat, din itu sinonim dengan Islam dan sinonim dengan syariat. Namun definisi din secara syariat yang disampaikan oleh penulis Nailul Rajah rahimallahu taala fihi kusur, kurang maksimal, karena definisi beliau cuma kemudian mengacu kepada hukum-hukum yang ada dalam hadis tanpa Al-Quran. Masarallahu ala lisanin nabi minal ahkam, hukum-hukum yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya. Dan tentu hukum yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya adalah hukum yang terdapat dalam hadis. Dan tentu din itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Din adalah apa yang Allah syariatkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah syariatkan dalam Al-Quran dan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku muballighun, selaku penyampai dalam hadis-hadisnya. Demikian juga din itu tidak hanya berkenaan dengan ahkam, berkenaan dengan hukum. Maka yang ini identik dengan ahkam fiqhiyah. Maka tentu maka di samping ahkam, maka hal yang lebih urgen adalah aqaid, aqidah. Maka aqidah, demikian juga ahkam fiqhiyah, ahkam amaliyah, semuanya adalah bagian dari din, manakala itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal makna, dan makna kalimat wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din, maknanya adalah tauhid. Beliau katakan, kamu meminta kepada Allah al-auna, pertolongan untuk baiknya keadaan dunia dan keadaan agama, yaitu keadaan akhirat, keadaan iman dan keadaan di akhirat. La min ghairihi, ini kalimat yang menegaskan makna tauhid. La min ghairihi, dan tidak minta tolong kepada yang lainnya, dan tidak minta-minta kepada yang lainnya untuk beresnya urusan agama ataupun urusan dunia. Kemudian penulis Safinatun Najah rahimallahu taala mengatakan, wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, boleh juga dibaca khatimin nabiyyin. Ya, kemudian selawat Allah dan keselamatan dari Allah untuk junjungan kita Muhammadin, dan beliau adalah penutup para nabi. As-salatu salat, maknanya secara bahasa, kata penulis Nailul Rajah, maknanya adalah al-atfu, adalah al-atfu, sayang, kasihan, belas kasih, belas kasih. Dan ini adalah salah satu pendapat ahlul lughah, pakar bahasa Arab, tentang makna bahasa untuk as-salatu. Maka ulama bahasa Arab berselisih pendapat apa makna salat dalam bahasa Arab. Ada yang berpendapat bahasanya dalam bahasa Arab salat artinya ad-du'a'u, doa. Dan pendapat yang kedua, Salat dalam bahasa Arab artinya adalah al-atfu wal-hunumu, adalah belas kasihan. Ini rasa belas kasihan. Dan penulis Nail Raja memilih pendapat yang kedua, sehingga beliau katakan as-salatu hiyal al-atfu. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Kata beliau, yang benar yang tepat as-salatu lughatan itu al-atfu wal hunuwu, bukan ad-du'a'u. Kemudian secara istilah, tuma in kana minallahi, maka salat yang datang dari Allah maka maknanya adalah rahmah. Dan yang dimaksudkan adalah rahmatun khasah, kasih sayang spesial. Sedangkan dari malaikat artinya istighfar, permohonan ampun. Kemudian adapun dari sesama manusia maka maknanya adalah tadarru'un, merendah, wa doa dan doa. Maka ini salah satu dari pendapat ulama tentang apa makna salawat dari Allah. Maka sebagian ulama berpendapat bahasanya salawat dari Allah artinya adalah ar-rahmah, yaitu al-rahmah al-khasah. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang disampaikan oleh Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, yang dikutip oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam sahihnya, bahasanya as-salatu minallah adalah sana'ullahu indal al-malahil a'la, sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Kemudian as-salamu di sini, as-salam maknanya adalah at-tahiyyah, penghormatan. Dan ini adalah salah satu makna assalam. Ya, artinya at-tahiyyah, memberikan penghormatan. Dan as-sayyid, sayyidina as-sayyid, ya, adalah man sada fi qaumihi, orang yang jadi pimpinan di tengah-tengah komunitasnya. Atau man kasra sawaduhu, orang yang banyak anak buahnya, ai jaisuhu, tentaranya. Atau man tafza'u ilaihi an-nasu inda syada'idi, tempat banyak orang mengadu ketika mereka mendapatkan kesusahan. Atau al-halim alladhi la yastafizzuhu ghadabun, dia adalah seorang yang halim, seorang yang lembut, seorang yang tidak mudah marah dan emosi. Atau di sini dijelaskan pengertian al-halim, dialah seorang yang tidak mudah terpancing ghadabun, emosi atau marah. Maka itu beberapa makna sayyid yang disampaikan oleh penulis Nail Raja. Kesimpulannya, semua poin-poin ini terkumpul pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang halim, beliau adalah seorang yang sada memimpin kaumnya, yaitu kaum muslimin. Beliau adalah seorang yang kathura sawaduhu, orang yang banyak pasukannya, atau orang yang menjadi tempat orang yang mengadu ketika ada permasalahan, kebingungan, kesusahan. Maka para sahabat pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yukalu fil asli, dikatakan pada asalnya kata-kata Muhammad itu ditujukan kepada man kathura hamdun nasilahu, orang yang mendapatkan banyak pujian manusia. Karena Muhammad adalah isim maf'ul dari fi'il hammada yuhammidu, hammada artinya banyak memuji. Isim maf'ulnya Muhammadun, sehingga maknanya adalah orang yang banyak mendapatkan pujian. Ya, maka secara asal, yaitu menurut bahasa, Muhammad artinya orang yang mendapatkan banyak pujian dari manusia. Kenapa? Likasrati khisalihi alhamidah, karena banyaknya sifat-sifat terpuji dan hal-hal terpuji yang ada pada dirinya. Dan Muhammad di sini adalah alamun, adalah nama diri untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, dan nama beliau adalah sifat. Ini tidak hanya sekedar alam, sekedar nama yang menjadi penanda beliau, namun Muhammad ini adalah alamun wa wasfun. Dia adalah nama untuk beliau, wa wasfun, dan itu adalah sebuah realita yang ada pada diri beliau. Maka beliau adalah seorang yang ada pada dirinya banyak sifat-sifat terpuji. Maka manusia pun memujinya, memuji kejujurannya, memuji amanahnya, memuji kasih sayangnya, memuji keberaniannya, dan seterusnya. Kemudian khatimin nabiyyin bisighati ismil fa'il. Kalau kita baca dengan bentuk isim fa'il, maka khatimin nabiyyin, yang maknanya adalah al-mutammim, penyempurna. Dan makna khatim di sini adalah penyempurna semua para nabi. Maka tidaklah akan muncul kenabian seorang nabi ba'dahu, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun khatim di sini boleh juga dibaca dengan taknya di fathah, sehingga khatam. Kama kuri abihi, sebagaimana ini salah satu qiraah di ayat tentang hal ini. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka di situ ada dua qiraah, ada khataman nabiyyin dan ada khatim an-nabiyyin. Sehingga kalau dibaca khatam, dibaca khatam, maka khatam artinya stempel. Khatam artinya stempel. Maka beliau adalah ka'alatil khatmi, seperti alat stempel. Dan stempel itu ada setelah satu surat itu selesai dan ditutup. Letaknya stempel itu adalah setelah surat itu berakhir, ditutup, tidak ada lagi yang lain, maka barulah ada stempel. Maka beliau adalah khatamun nabiyyin. Nabiyyin jamak dari nabi. Dan di sini didefinisikan nabi secara istilah adalah manusia. Artinya tidak ada nabi dari kalangan jin. Semua nabi dan rasul itu dari manusia. Dan di antara hal yang menunjukkan bahasanya secara grup dan secara kelompok, atau dalam bahasa Arabnya secara jenis, manusia itu lebih mulia daripada jin. Karena tidak ada jin yang diangkat jadi nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu berasal dari manusia. Insanon, seorang manusia. Ini hurun, dan dia merdeka. Tidak ada nabi yang berasal dari budak. Dzakaron, laki-laki. Tidak ada nabi yang berasal dari jenis kelamin perempuan. Salimon, dia adalah seorang yang normal fisiknya. Bersih fisiknya dari munafirin, hal-hal yang membuat orang tidak nyaman berada di dekatnya. Taba'an, secara normal. Maka fisiknya adalah fisik yang sempurna. Tidak ada nabi yang fisiknya itu fisik yang menjijikkan, bau badannya menyengat, bau keringatnya setengah mati. Nah, tidak ada demikian. Sehingga orang pun tidak berani dekat-dekat dengannya karena kondisi fisik yang yang tidak bagus yang ada padanya. Itu tidak ada nabi yang demikian keadaannya. Demikian juga terbebas dari dana ati abin, rendahnya nasab dan bapak. Semua nabi itu berasal dari orang yang mulia nasabnya, orang yang mulia nasabnya. Wa khina ummin, dan tidak ada nabi yang ibunya itu adalah orang yang berbuat fujur dan berbuat zina. Uhya ilaihi bisyara'in, dia mendapatkan wahyu berupa syariat, dan dia tidak diperintahkan, yaitu perintah wajib, untuk menyampaikan. Namun seandainya dia menyampaikan, maka boleh-boleh saja. Fa'in umira bi, jika diperintahkan dengan perintah wajib untuk menyampaikan, maka itu adalah nabi sekaligus rasul. Maka nabi itu terbebas, itu salim, seorang yang normal, fisiknya sempurna, normal, tidak memiliki al-munafir taba'an, hal-hal yang membuat orang itu tidak nyaman. Ini secara normal, di antaranya adalah kena penyakit lepra atau kemudian baras, kulitnya belang. Lain halnya kalau terkena demam, maka mungkin saja nabi demam, dan di antaranya nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalami demam. Bahkan demam beliau itu dua kali lipatnya demam manusia biasa, agar beliau mendapatkan pahala yang sempurna, bersabar karena sakit atau semacam itu. Kemudian dana'a artinya khisah, rendah dan hina. Yang dimaksud dengan bapak yang rendah itu semacam bapaknya adalah pekerjaan berprofesi dengan profesi yang rendah. Di antara profesi yang dinilai profesi yang rendah adalah hajaman, tukang bekam. Tukang bekam di masa silam itu dinilai sebagai pekerjaan yang rendah, karena definisi pekerjaan yang rendah di antaranya adalah pekerjaan yang akrab dengan hal-hal yang najis, akrab dengan, dekat-dekat dengan hal-hal yang najis. Itu definisi pekerjaan yang rendah. Dan bekam di masa silam sangat dekat dengan hal yang najis, yaitu darah. Karena di masa silam tukang bekam itu ngambil darah dengan menggunakan hisapan mulutnya. Maka setelah kemudian maka nanti supaya darah itu keluar, maka pakai mulut si tukang bekam. Itu caranya. Maka darah ada di mulutnya, kemudian kemudian dikeluarkan. Dan darah najis dengan sepakat ulama, darah manusia najis dengan sepakat ulama. Ya, maka dia sangat akrab dan sangat dekat dengan najis. Di mulutnya tiap hari, kalau bekamnya tiap hari, di mulutnya selalu sebagai tempat mampirnya najis, yaitu darah. Lain hanya dengan bekam di zaman modern, tukang bekam sudah tidak lagi akrab dengan najis, akrab dengan darah. Kemudian zabalan atau tukang sampah yang biasa dan akrab dengan kotoran dan najis. Maka di sini disampaikan tidak ada nabi yang bapaknya profesinya seperti itu. Bahkan secara umum semua nabi itu berasal dari keluarga yang nasabnya mulia. Nasabnya adalah nasab orang yang terhormat. Sehingga normalnya tidak ada alasan untuk merendahkan dan melecehkan seorang nabi. Nasabnya mulia, akhlaknya itu bagus sejak sejak kecilnya, maka tidak ada alasan. Fisiknya juga normal, tidak ada kemudian ngecek fisiknya punya kekurangan demikian dan demikian. Maka tidak ada alasan untuk melecehkan dan merendahkannya. Sehingga tidaklah seorang, tidaklah manusia itu, tidaklah orang-orang kafir mencela para nabi kecuali karena semata-mata dakwahnya, semata-mata karena ajaannya. Khina al-um artinya fuhsyu, berbuat keji, wazina hadan, berzina. Sehingga makna kalimat ini, semoga Allah memberikan rahmahnya, menurut karena solat artinya rahmah, semoga Allah memberikan kasih sayang yang spesial untuk junjungan kami Muhammad, seorang penutup para nabi, rahmatan, satu kasih sayang, makrunatan, bita'zimi, yang diiringi dengan ta'zim, penghormatan, karena tadi salam maknanya tahiyah, wahayahu, dan penghormatan. Hayya dari tahiyah, dari kata-kata tahiyah. Sehingga disampaikan Al-Imam Rafi'i mengatakan, sehingga maknanya azama Muhammadan, Allah memuliakan Muhammad di dunia dengan meninggikan namanya dan melanggengkan syariatnya. Maka dia di sini di catatan kaki kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan ditinggikanlah namanya dan dilanggengkan syariatnya. Kemudian yang kedua, Allah muliakan Muhammad di akhirat bitashfi'ihi fi ummatihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk umatnya dan diberikan ganjaran dan ganjaran yang banyak, dan dinampakkan keunggulannya, kemuliaannya, fil awalin wal akhirin, di hadapan semua manusia dari yang dulu sampai yang akhir, bil maqamil mahbud, maka nampaklah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang disebut maqamam mahmuda, wa taqdimihi ala kafatil mu'minin, dan Allah mendahulukan beliau dibandingkan semua orang-orang yang beriman. Dan yang disebut dengan maqamam mahmuda adalah nama lain untuk syafaatul uzma. Itulah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada untuk seluruh manusia agar hisabul amal, perhitungan amal, segera dimulai. Qal Rafi'i mengatakan, ini adalah sejumlah hal yang merupakan nikmat yang Allah berikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinlah darajat, akan tapi nikmat ini itu bertingkat-tingkat, dan boleh jadi Allah akan memberikan tambahan derajat dan tingkatan bidu'a ilmusallina alihi, dengan doa orang-orang yang bersolawat untuk beliau. Ya, maka penjelasan Al-Imam Rafi'i di sini adalah pertanyaan, kalau Nabi itu dah mulia, maka untuk apa solawat untuk Nabi? Apa faedah salawat untuk Nabi? Ya, maka jawaban pertanyaan ini ada di kalimat tadi, waqad yaziduhallahu ta'ala bitu'ail musallina alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan derajat nikmat tersebut, ya, dengan sebab doanya orang-orang yang bersalawat untuk beliau. Di catatan kaki disampaikan teks asli perkataan Al-Imam Ar-Rafi'i khusus untuk waqad yaziduhallah, itu bunyinya adalah lakinlah darajatun wa maratibu, akan tapi nikmat-nikmat tersebut memiliki derajat dan tingkatan-tingkatan, dan Allah akan menambahkan dengan sebab doa ilmu salina alihi, doanya orang-orang yang berselawat untuk sang Nabi. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.